بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام البربهاري رحمه الله: وَأَعْلَمْ رَحِمَكَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا طَاعَةَ لِبَشَرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Kata beliau rahimahullah, ketahuilah bahwa nam rahimakallah, sungguhnya tidak ada ketaatan kepada siapapun juga dari kalangan manusia dalam perkara kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita mengetahui kekeliruan sebagian orang, kesalahan sebagian orang ketika ada yang berkata di hari-hari ini tentang ahli sunnah, tentang salafiyin, yang dimana tentunya ahli sunnah salafiyun berjalan di atas dalil. Yang anehnya mereka ini mengklaim dirinya katanya juga salafi. Mereka mengatakan, antum, kalian ini salafi katanya, tidak konsekuen, tidak ikut pemilu katanya, namun menerima hasil dari pemilu tersebut. Ini kata dia, orang ini. Ini tentunya bertolak belakang, nggak konsekuen. Nah, ya sudah, kalau nggak ikut pemilu sekalian, mengapa menerima hasil karena seperti itu? Nah, kalau memang ikut dengan hasil, ya ikuti pemilu. Maka kita katakan, ayyuhal jahil, anta tad'i annaka salafi, wa qauluka wa fi'luka ma yadullu ala dalik. Wahai orang jahil, engkau mengklaim dirimu salafi, tapi ucapan perbuatanmu ini enggak cocok sama sekali. Nah, dari sini juga kita semakin tahu bahwa orang-orang yang mengklaim salafiyah, salafiyah, kita salafi, itu pada hakikatnya semakin tampak kejauhan mereka dari manhaj salaf. Karena termasuk perkara yang paling asas dalam manhaj salaf, kita ini berjalan di atas dalil dengan pemahaman salaful ummah. Makanya kita berusaha mengikuti mereka para salaf, kemudian kita menisbahkan diri kita, berusaha untuk mengikuti mereka, kemudian disebut dengan salafiyun, karena kita ini berusaha berjalan di atas dalil dengan pemahamannya salaf. Ini asasnya. Kalau engkau menyebutkan ini tidak konsekuen dari sisi pandang bidang politik, urusan negara dan yang lainnya, silahkan saja. Nah, tapi kalau engkau mengatakan salafi, kemudian cara pandangmu bukan cara pandang salafi, ini aneh. Nah, kita tidak mengikuti, tidak melakukan, tidak ikut serta, karena jelas fatwa dari para ulama, Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan, man tasyabba biqaumin fahuwa minhum, Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka mereka bagian atau dia bagian dari kaum tersebut. Demokrasi datangnya dari siapa? Bukan ajaran Islam. Sudah jelas. Dari rakyat. Oleh rakyat. Untuk rakyat. Ini kan prinsipnya. Ya kan? Demokrasi. Nah. Ya kalau begitu patokannya adalah rakyat. Ya tentunya ini suatu hal yang sangat batil. Nah. Kalau rakyat seluruhnya bersepakat, suara mereka kepada seorang yang fajir dari kalangan artis, kemudian dia yang dipilih, ya sudah, maka itu suara rakyat. Nah, adapun kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, ini kan prinsip, sebetulnya prinsip sangat dasar sekali. Nah, terus kenapa kok hasilnya diikuti? Ini kembali lagi kepada permasalahan kita ini berjalan di atas dalil. Rasul alaihi salatu wasalam sudah menyebutkan siapapun pemimpinnya, man ta'amara alaikum. Naam, alaikum bisam'i wa ta'ah wa in ta'amara alaikum 'abdun habasyi, wajib kalian untuk mendengar dan taat walaupun yang memimpin kalian seorang budak. Wajib, kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, kita berjalan di atas dalil. Nah, maka ketidakkonsekuensian yang bagaimana yang menurut kamu, kamu yang otaknya sudah dipenuhi dengan berbagai macam kekotoran politik dan yang lainnya. Nah, jelas. Siapapun pemimpinnya selama dia muslim, maka kita wajib mendengar dan taat. Kenapa? Kita melakukan ini lillah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Selesai. Karena Allah memerintahkannya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya. Selesai. Mau apa? Nah. Ya. Ketika sebelumnya, paragraf-paragraf sebelumnya menyebutkan wajib untuk kita mendengar dan taat kepada penguasa, maka paragraf sekarang al-mu'alif ini menekankan bahwa kewajiban tersebut sebatas pada perkara yang bukan mungkar. Kalau perkaranya mungkar, perkaranya maksiat, sebagaimana sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam, lagi-lagi kita ahlu sunnah berjalan di atas dia. La maksiatal khaliq fi makna. La maksiatal lil makhluk fi maksiatil khaliq. Jelas Rasulullah alaihi salatu wasalam mengatakan tidak ada. Atau la ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk apabila dalam rangka bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dalam sekian banyak ayatnya menyebutkan atau membedakan jenis-jenis orang. Hal yastawil ladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Nah. Am yaj'al. Nah. Am yaj'al muslimina kal fujjar, apakah mau kita menjadikan orang-orang muslim itu seperti fujjar, seperti orang kafir? Enggak sama. La yastawun, enggak sama. Kalau dalam sistem ini sama, suara siapa saja sama. Tentunya menyelisih Al-Qur'an dan Sunnah. Nah, dalam perkara maksiat kita tidak akan ikut. Namun tetap kita wajib untuk mendengar. Kita tidak boleh keluar dari ketaatan, tidak boleh mengangkat senjata, tidak boleh memberontak, tidak boleh melakukan demonstrasi yang lain-lainnya. Kenapa? Dalil. Nah, ya. Maka ini perhatikan ya ikhwan. Di hari-hari ini mungkin banyak syubhat atau ucapan yang kita dengar dari orang lain. Gak usah repot-repot menjawab. Tinggal kita tanya balik ke orang tersebut, dalilnya apa? Ini prinsip Ahlus Sunnah. Nah, makanya Imam Ahmad ketika di debat oleh Ibnu Abi Duat, Ahmad Ibnu Abi Duat, salah satu pentolan dari Mu'tazilah ketika itu, gak repot-repot ditanya apakah siapa ada salafnya yang mengucapkan ucapan ini. Nah, Al-Quran itu makhluk katanya. Kata Imam Ahmad, apakah Rasulullah mengetahuinya? Apakah sahabat mengetahuinya? Orang ini mengatakan dusta kepada mereka, iya. Nah, Imam Ahmad juga enggak mau terlalu berpanjang lebar. Kalau iya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya? Apakah mendakwahkannya? Nah, ini dibalik. Semuanya dikembalikan kepada salaf. Dikembalikan kepada salaf. Apakah mereka mendakwahkan ucapan ini? Al-Quran itu makhluk. Memerintahkan orang untuk mengucapkan ini. Memerintahkan orang untuk berkeyakinan. Enggak bisa dia. Nah, ini salaf seperti ini. Nah, sehingga enggak usah bingung diajak ngomong orang. Ini sebenarnya berlaku pada secara umum pada segala hal. Nah, ya ditanya apa segala ini, ya sudah tanya mana dalilnya gitu, selesai. Nah, kalau misalnya dia menyebut dalilnya, siapa yang berpemahaman seperti ini? Nah, Rasulullah seperti ini, sahabat. Barakallahu fikum ya ikhwan. Baik, kemudian akhirnya musannif masuk kepada permasalahan berikutnya. Qala rahimahullah wa man kana min ahli islam fala tashdahu bi amali khairin wala syarr fa innaka la tadri bima yuhtamu lahu indal maut tarju lahu rahmatallah wa takhafu alaihi dhunubah. Ini prinsip ahlu sunnah. Kata al-muallif rahimahullah, barang siapa yang masih bagian dari ahlul islam, maka jangan engkau mempersaksikan dia, memastikan dia dengan amalan yang baik diterima oleh Allah, dia masuk surga. Dan juga jangan mempersaksikan walaupun dia berbuat maksiat yang lainnya, ini orang masuk neraka atau tidak diampuni oleh Allah dan yang lainnya. Kata al-mu'alif, karena sungguhnya engkau tidak mengetahui bima yukhtam lahu indal maut. Ini urusan ghaib. Mungkin zahirnya dia meninggal dalam keadaan bermaksiat. Nah, namun siapa tahu pada detik-detik terakhir dia bertobat misalnya. Sebelum ruh sampai di kerongkongan. Nah, itu masih bertobat. Kata al-mu'alif, karena engkau enggak mengetahui orang tersebut meninggalnya itu dalam kondisi ditutup bagaimana amalan terakhirnya. Amalan itu bukan hanya amalan yang zahir, hati juga. Nah, lisan juga. Maka bagaimana prinsip ahlu sunnah dalam permasalahan ini? Tarjulahu rahmatullah. Kita hanya bisa berharap mudah-mudahan insyaallah orang ini. Nah, tapi memastikan enggak bisa. Wa takhafu alaihi dhunubahu. Kalau orang ini jelek, ahlul maksiat, kita hanya bisa khawatir. Untuk memastikan, jangan. Karena sudah saking jengkelnya, ini orang isinya maksiat terus, ini enggak diampuni. Nah, ini sudah neraka tempatnya ini. Kan sudah lewat ya, atau sudah mungkin antum ketahui bagaimana kisah dua orang, satunya al-ibadah, masya Allah, ibadah terus. Jengkel sama saudaranya, sukanya maksiat terus. Nah, sampai akhirnya yang ahli ibadah ini mengatakan, wallahi, la yaghfirullahu li fulan. Demi Allah, sampai bersumpah, Allah tidak akan mengampuni fulan. Maka kemudian fa inna Allah taala qala man dallazi yata'alla 'alayya anni la aghfiru li fulan. Siapa yang bersumpah atas nama aku bahwa aku tidak mengampuni fulan, fa inni qad ghafartu li fulan wa ahbattu 'amalak. Nah, ya mendahului, ya Allah enggak tahu, itu urusan Allah. Masalah dia di surga atau neraka, diampuni atau tidak, itu mutlak murni urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya khawatir, kita hanya berharap. Namun kemudian untuk memastikan, itu hanya Allah. Kata orang ini, ya kata Allah Subhanahu wa taala ketika orang ini mengatakan demikian, siapa yang bersumpah sama aku, maka kata Allah, sungguh aku telah ampuni fulan dan aku habiskan amalanmu. Nah, artinya hubut, hilang, sia-sia amalannya. kecuali nah ini, orang-orang yang memang Allah persaksikan atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam persaksikan bahwa mereka itu tempatnya di surga, atau kebalikannya, mereka tempatnya di neraka. Nah, maka kita katakan sebagaimana apa yang Allah persaksikan, Allah katakan atau Rasulullah katakan. Para sahabat semuanya fil jannah, kita katakan sahabat fil jannah. Allah mengatakan radhiyallahu anhum radhuan. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah. Kita katakan apa yang persis dalil menyebutkan. Bahkan termasuk orang kafir. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala ada dalam pembahasan dalam kitabnya Thariqatul Hijratain, bahkan orang kafir. Kita katakan secara umum dan kita tidak ragu bahwa orang kafir tempatnya di neraka kekal. Namun ketika sudah ta'yin, hati-hati. Ya. Apa bisa kita memastikan fulan ini dia betul meninggal dalam keadaan kafiran untuk kemudian kita katakan dia di neraka kekal? Nah, ini juga kata Ibnu Qayyim rahimahullah, jangan. Kecuali orang kafir yang betul-betul tampak jelas kekafirannya dengan korina-korina yang jelas, yang meninggal juga tampak jelas korina, bukti-bukti yang kuat bahwa dia meninggal dalam keadaan kekafiran, entah ketika dalam peperangan melawan orang-orang muslim, dia sebagai pemimpinnya mengkomando orang-orang musyrikin dan kufar, kemudian dia meninggal dan yang lainnya, maka kondisi seperti ini ya. Namun orang-orang yang lainnya yang kita tidak tahu, nah, siapa tahu di rumahnya dia mendengarkan radio Islam kemudian bersyahadat, belum sempat dia tunjukkan, belum sempat dia sampaikan ke orang lain misalnya. Nah, ya, maka barakallahu fikum, orang yang Allah katakan atau Rasulullah sebutkan di jannah, kita juga ikut. Nah, yang tidak, maka kita hanya bisa berharap, ya, bagi orang yang baik, yang zahirnya baik. Ada pun orang yang zahirnya jelek, kita khawatir. Nah, kita katakan bahwa mukmin itu fil jannah, seorang mukmin pasti di surga. Tapi kalau sudah satu orang per orang, tidak bisa. Qala wala tadri ma yasbiqu lahu indal maut ila Allah minan nadam. Kadang kau enggak mengetahui apa yang mungkin sudah lewat bersama dia mendahului sebelum dia meninggal, penyesalan, taubat, ya, dari kalangan kaum muslimin. Nah, yang ahdatsallahu fi dzalikal waqti idza mata 'alal Islam. Yang Allah ciptakan, ya, rasa penyesalan tersebut, taubat tersebut, ketika dia detik-detik mau meninggal, tapi belum sampai di kerongkongan, artinya pintu taubat masih terbuka. Nah, makanya tarjulahu rahmatullah wa takhafu alaihi dzunubahu. Kita hanya bisa berharap lil muhsin, narju lil muhsin wa nakhafu alal musi. Kita berharap orang yang baik mudah-mudahan masuk surga, insyaallah mati syahid, insyaallah. Ya, tidak menjazm. Begitu pula orang yang meninggal dalam keadaan maksiat, khawatir. Nah, ini bisa terancam neraka, ini khawatir masuk neraka. Ini enggak ada masalah ucapan yang seperti ini. Namun menjazm, memastikan, ini haram. Baik. Qala rahimahullah, wa ma min dambin illa walil abdi minhu taubah. Tidaklah ada sebuah dosa pun kecuali seorang hamba memiliki pintu taubat dari dosa tersebut. Artinya dosa apapun, sebesar, separah, sejelek, sedahsyat yang dia lakukan, kalau dia bertaubat, selesai. Taubat nasuha, maka pintu taubat terbuka. Qul li'ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Katakan kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas, mendolimi dirinya sendiri sudah melampaui batas. Nah, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya Allah itu mengampuni seluruh dosa. Kekafiran yang mau bagaimanapun, kesyirikan bagaimanapun, apalagi yang di bawah-bawahnya. Selama dia bertobat dengan taubat dan nasuha, maka diterima. Sudah tahu kisahnya? Pembunuh 100 orang ya. Nah, apa syarat taubat? Syurutut taubah Abu Zubair. Apa? Untuk tidak. Coba-coba diperjelas kata-katanya. Bagaimana? Bertobat untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. Terus? Apalagi Abu Zubair? Bertobat untuk tidak mengulangi. Ya ini tobat nih, sekarang ceritanya tobat nih. Gimana cara tobatnya ini? Kapan tobatnya seorang hamba dikatakan sah dan diterima tobatnya? Yang pertama, yang lebih tepat kata-katanya adalah berazam. Artinya jujur betul-betul berazam untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan itu lagi. Nah, kemudian dua lagi. Ah Yunus. Meninggalkan perbuatan tersebut. Nah, sudah biasanya pezina, suka zina, mencuri dan yang lainnya, itu sudah ditinggalkan. Ya orang tobat. Masa enggak ditinggalkan? Nah, tinggalkan. Yang ketiga, Abu Rizki. Hah? Nah, itu ziyadah, bagus. Ziyadatul khair. Tapi enggak harus. Itu inabah, taubat plus. Sebetulnya hal ini sudah ada dalam fitrah manusia. Ketika bertobat dia pasti berbuat dosa, kemudian tahu dosa itu dosa, pasti dia ketika memang niat taubat. Ada satu hal yang masih belum disebutkan ini. Apa perasaan antum ketika kita melakukan keliruan, kesalahan, melakukan dosa? Apa? Apa perasaan kita bagaimana? Abu Azam? Hah? Meninggalkan apa? Tempat yang? Enggak, itu rentetannya. Kalau dia jujur dalam berazamnya tersebut, otomatis dia ada usaha. Nah, namun bukan itu. Ah Ayub menyesal, ya kan? Meninggalkan, menyesal, berazam untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Ini syarat taubat. Nah, qala warrajmu haqqun, rajam itu hak. Dahulu dalam ayat Al-Qur'an ada itu ayat tentang ayat rajam. Namun dihapus, dimansukh lafzan la ma'nan. Lafadznya saja yang dimansukh. Ya. Namun maknanya tidak mansukh, tetap karena Rasulullah merajam sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para khulafa' ar-rasyidun, orang yang berzina, dia sudah muhsan, sudah pernah menikah, dia bukan budak, menikahnya juga bukan dengan budak, maka orang ini dirajam. Abu Bakar Siddiq melakukannya, Umar melakukannya, dan khalifah-khalifah berikutnya melakukannya. Nah, sehingga jangan ada yang berdalil karena dalam Al-Quran sudah dimansukh, maka hukumnya mansukh. La, hukumnya tetap. namun lafadznya saja yang dimansukh. Nah, ini terkait dengan ar-rajm yang menjadi atau yang menangani ya tentunya penguasa atau orang-orang yang mewakili penguasa. Qala wal mashu 'alal khuffain sunnah, mengusap khuf, ya, berwudu. Khuf itu apa sih? Ya, khuf itu kalau dahulu ya dari kulit dipakai biasanya ketika musim dingin, ya seperti sepatu gitu ya, menutup di atas mata kaki. Makanya benda-benda yang fungsinya atau syarat-syaratnya sama dengan khuf, maka dia masuk dalam hukum khuf. Apa sih sesuatu dikatakan memiliki hukum khuf? Ketika dia menutupi kakinya sampai di atas mata kaki. Ya. Enggak disyaratkan harus tertutup semuanya secara sengaja atau tidak sengaja. Artinya begini. Ya, kalau sengaja ya enggak boleh. Sendal modelnya bagian jarinya terbuka, ya ini jelas bukan khuf. Namun sebetulnya benda tersebut menutupi hanya kadang bolong, ya kan? Ada yang bolong sana sini, ini tetap teranggap khuf. Nah, ya, berarti kaos kaki atau sepatu boot dan yang lain-lainnya. Nah, ini termasuk sunnah. Karena rawafid syiah mengatakan tidak ada mengusap khuf. Yang ada itu mengusap kaki. Mereka kaki diusap, bukan khuf. Nah, adapun kita ahlu sunnah, dan memang seperti ini yang dilakukan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya, itu khuf yang diusap. Apa kapan kita ini mengusap khuf? Mengusap khuf itu dilakukan apabila kita memakai kaos kaki tersebut atau sepatu tersebut dalam jarak safar boleh 3 hari 3 malam. Dalam kondisi mukim 1 hari 1 malam. Nah, kapan memulainya? Memulainya teranggap kita, waktu itu teranggap sehari semalam bagi mukim atau 3 hari 3 malam bagi musafir. Syarat khuf yang kita boleh mengusap di atasnya, yang pertama tentunya ketika kita masuk atau kaki kita masuk memakai khuf tersebut dalam keadaan suci. Ya. Teranggapnya yaitu ketika pertama kali kita batal wudu, kemudian kita bersuci pada yang pertama kali. Hitungannya mulai dari situ. Sekarang jam 9 malam, kita dalam keadaan suci memakai kaos kaki karena dingin atau sakit dan yang lainnya. Jam 9 malam. Kita tidur jam 10, batal kan? Ya kan? Kemudian kita sholat subuh, berarti mulai awal bersuci. Ya, untuk persiapan sholat subuh, misalnya jam 4. Maka jam 4 itu dimulai sehari semalam. Paham ya? Nah, itu bagi yang mukim. Bagi yang musafir, ya sudah 3 hari 3 malam mulai jam 4 tersebut. Jadi yang dihitung pertama kali adalah ketika kita pertama bersuci setelah memakai khuf. Nah. Baik. Barakallahu fikum ya ikhwan. Kemudian atau kita cukupkan sampai di sini insyaallah pembahasan berikutnya terkait dengan qasar, shaum fi safar, salat di memakai sirwal insyaallah pada pertemuan berikutnya. Sampai di sini ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Alhamdulillah. Yahdikum la yuslih balakum. Ala sahih tidak ada batasannya. Selama dia memang masih niatnya safar, ala sahih, tidak ada batasannya. Nah. Kecuali kalau dia memang memiliki dua tempat tinggal, suami, istri pertama di Karawang, istri kedua di Jakarta misalnya. Ini kan jarak safar. Tapi itu rumahnya dia. Dua-duanya. Ya. Maka dia ketika di Karawang dia bukan safar. Karena rumahnya di Jakarta juga rumahnya. Nah, maka seperti ini tidak. Itu dikatakan safar ketika dia tinggalnya. Dalam perjalanan na'am. Ketika sampai tidak dikatakan safar. Nah. Intinya ala sahih tidak ada batasan. Barakallahu fikum ya. Yang lain. Nah, faddal ya Abu Umar. Apa? Merantau. Tegal. KTP-nya. Apanya? KTP ya. Ngantung ke Tegal niatnya apa? Ziarah. Mudik. Untuk domisili mana? Ya sudah Karawang. Ketika pulang hanya sekedar ziarah, yaitu kata itu teranggap safar. Seperti itu. Karena cuma sebentar, memang tinggalnya di sini. Seperti itu. Ya. Beda dengan yang tadi, tinggalnya di dua tempat. Karawang dan Jakarta, maka itu tempat tinggal dua-duanya, apa dua-duanya tempat tinggal. Nah, baik. Yang lain, nah, fadhol, doktor. Apakah doa kebaikan terhadap pemerintah termasuk ketika kita mendoakan pemerintah menang pemilu? Pemerintah kan nggak ikut pemilu, makanya kan dalam peraturan mereka itu kan dibedakan posisi dia sebagai kepala negara dengan posisi dia sebagai calon, kan ceritanya gitu. Kalau pemerintah kan nggak ikut pemilu, nah. Kan gitu ya, yang sepengetahuan anak seperti itu. Makanya kan gak boleh memakai fasilitas negara jika kampanye. Nah, katanya harus cuti dulu, kalau artinya di hari libur baru boleh kampanye. Katanya gitu. Infonya seperti itu ya. Hah? Betul seperti itu. Nah, al-muhim secara umum kita doakan kebaikan buat penguasa kita. Seperti itu. Barakallahu. Afdal ya Abad Afad. Pada saat apa? Sudah azan subuh. Azan subuh yang kedua. Ya enggak. Witir tuh pada waktu malam sebelum masuk fajar. Jangan. Jangan witir. Witir waktunya di malam. Di malam hari. Nah, bagaimana seperti itu diganti ketika duha, waktu duhanya. Nah, jadi kalau witirnya kurang 1 rakaat, 2. Kalau kurang 3 rakaat, 4. Misalnya ya, seperti itu. Waktu duhanya, di pagi harinya, di qadha atau diganti dengan tambahi 1 rakaat. Kalau terluput witir 1 rakaat ya pagi harinya 2 rakaat seperti itu. Nah. Nah, fadal siapa itu? Fadal Ah Deni. Oh, Abu Naufal. Nah. Terkait apa? Fatwa Syekh bin Baz. Di itu di negara mana? Ada tuh Syekh Alban dan yang lainnya. Namun itu pada negara-negara tertentu. Syekh Ubay juga ada ketika di Irak kemarin seperti itu. Itu Qadiyatul Ain artinya pada negara tersebut. Nah, ketika kaum muslimin iya tidak secara umum. Kalau Syekh bin Baz, nah, Syekh Albani juga. Syekh Albani menyebutkan seperti itu juga. Nah, bukan karena hukum asalnya boleh, namun pada kondisi-kondisi tertentu. Pemimpin ini negara ya, bukan gubernur atau apa. Pemimpinnya misalnya kafir, yang ini muslim. Kafirnya jelas musuh Islam misalnya. Mungkin pada kondisi-kondisi seperti ini. Namun secara umum tidak, kecuali fatwa dari Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu taala yang beliau membolehkan pemilu dengan sebab-sebab tertentu, bukan di sini tempatnya, namun ala kulli hal banyak ulama yang membantahnya. Dan tentunya itu pendapat yang tidak tepat. Nah, seperti itu. Barangkali. Yang lainnya, ikhwan. Nah, fadhal. Bagaimana cara menjadikan seorang pemimpinnya? Banyak. Rasulullah meninggal memberi isyarat. Jadi sudah ada pemimpin memberi isyarat, atau memang menunjuk langsung, atau dengan musyawarah ahlul hil wal aqd, artinya dengan musyawarah pihak yang berwenang. Misalnya seperti Umar ketika sakit mau meninggal, kan ashabus syura apa 6 orang dari sahabat yang disuruh untuk bermusyawarah mengangkat pemimpin. Nah, atau tunjuk, atau raja, sistem kerajaan itu seperti itu. Cara-cara mengangkat pemimpin. Intinya pemimpin itu ya ikhwan, itu Allah yang memberikan kita. Nah, wakadzalikan wali ba'dukum ba'dan bima kasabu, wakadzalikan wali ba'dukum ba'dan bima kasabu. Allah yang tauliah, yang mengangkat pemimpin. Nah, sehingga ya kita ikuti caranya Allah. Apakah kita sudahi Afan Tayyib? Ini ada pertanyaan, bagaimana tindakan kita ketika sedang jima tiba-tiba terdengar azan subuh? Apakah kita sudahi atau atas atau? Terus titik-titik gitu masalahnya. Enggak tahu ini selesai atau, makanya kalau atau lanjutannya titik-titik gitu. Atau ada kalimat lain yang anak enggak paham sehingga sudah selesai sebetulnya, hanya anak yang enggak bisa baca. Atau ini atau apa? Atau. Apa atau titik-titik, apa maksudnya titik-titik? Lanjut. Ya lanjutlah. Ini kan ceritanya lagi puasa maksudnya. Ya lanjut. Lo makan aja sudah terhidang, lanjut lah. Ini lagi. Ya lanjutkan, selesai cepat, selesai itu mandi. Lanjut, lanjut. Bisa dibayangkan gimana rasanya kalau diputus, sudah menyiksa, akhirnya kepikiran yang lainnya, lanjut. Kan juga ya yang cepat lah, gak usah. Gak usah berlama-lama gitu maksudnya. Lanjut di sini. Nah. Baik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.